Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jika ada pertanyaan, apakah boleh berjabat tangan dengan orang kafir? Jawab. Hah, drama? Nah, dalilnya? Ya, betul. Orang kafir memulai tidak mengapa. Bukan kita memulai. Dalilnya? Hah? Ada hadis seperti itu? Ada hadis seperti itu? Hah? Mana? Sobari. Ah, apa dalilnya? La tabda'u tabda'u bisalam, yang mulai memberi salam kepada mereka itu kan salam, bukan jabat tangan. Hah? Hah? Wallahu a'lam. Hah? Usama? Serok. Dikias kepada salam, disamakan hukumnya. Nah, jika tidak boleh memulai salam, karena itu ya mengandung unsur penghormatan, ya kemuliaan, maka demikian pula berjabat tangan. Nah, memiliki hukum yang sama secara kias. Kan begitu ya? Jadi disamakan dengan salam. Hadis tentang larangan memulai mengucapkan salam. Baik. Soalun ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan, semoga Allah berbuat baik kepada kalian. Ini kepada Syekh Shalal Fauzan. Yaqumu ba'dul ikhwah, sebagian ikhwah membuat aturan, menegakkan aturan, bifardi gharamatin, dengan mewajibkan bayar denda. Ya, gharamatin maliyatin, denda berupa harta. Ya, ala man qala ala zamilihi, ala atas kewajiban bayar denda itu diharuskan atas man qala, orang yang mengatakan, ala zamilihi, kepada kawannya, bi kalimatin nabiyatin au ghairiha, suatu kata yang menusuk, ya, melukai hati dan semisal, atau semisalnya, thumma tujma'u hadhihi al-gharamatu, thumma kemudian tujma'u, dikumpulkan, hadhihi al-gharamatu, denda-denda ini yang sudah terkumpul sekian lama, ba'da fatratin, setelah ya fatrah, waktu berlalu, sekian waktu berlalu, ya. Wa yuqimuna biha 'asha'an au ghadaan fayuqimuna biha, dan mereka mengadakan dengan bayaran ya denda-denda itu yang sudah terkumpul dalam sekian waktu itu, mereka mengadakan acara makan asyaan, makan malam, atau ghadaan, atau acara makan siang bersama. Nah, wa idza kana al-khata'u kabiran, wa idza kana al-khata'u kabiran, dan apabila kesalahan itu besar, faradu, mereka mewajibkan alal mukhti'i, atas orang yang bersalah, dzabihatan, ya, sembelihan seekor hewan, seekor sembelihan, wa aslahu bainal mutakhasimain, wa aslahu, dan mereka mengislah, mendamaikan, ya, bainal mutakhasimain, antara dua orang yang berselisih itu. Fama hukmu hada? Ya, sembelian itu untuk acara perdamaian itu, dimakan bersama gitu. Nah, fama hukmu hada? Apa hukumnya ini? Al-jawab, kata Syekh, hada la yajuz. Hada la yajuz. Ini tidak boleh. Liannahu, karena sesungguhnya la yahillu, tidak halal, malum ri'in muslimin, harta seorang muslim, illa bitibatin min nafsihi, kecuali bitibatin, dengan kerelaan, hati, min nafsihi, dari hatinya, dari dirinya. Nah, illa bitibatin min nafsihi, kecuali dengan kerelaan hatinya. Nah, dan telah datang hadis Nabi SAW, ya, dengan makna ini. La yahillu malu mri muslimin illa bitibatin nafs, illa bitibatin nafsi min. Nah, tidak halal darah seseorang, tidak halal harta seseorang. La yahillu malu mri muslimin illa bitibatin nafsi min. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Nah, ini letak tidak bolehnya, haram. Ya, karena diharuskan dia dalam keadaan sebenarnya dia tidak rela dengan itu, hanya karena diharuskan, diikat dengan keharusan itu. Nah, amma annahu yufradu alaihi wa yulzamu bih. Adapun ya, setelah Syekh menjelaskan la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsi, tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan dari hatinya. Amma annahu, adapun ya, dia yufradu alaih, sesungguhnya dia difardukan atasnya, diwajibkan, diharuskan atasnya, ya, yufradu alaih wa yulzamu bih, diwajibkan atasnya dan dia diharuskan, fahada haram, itu namanya dipaksa, maka ini haram, karena dia dipaksa, diharuskan, dia dipaksa, bukan keridaan hati. Naam, jadi hal-hal yang seperti ini jangan dilakukan. Baik. Soalun. Pertanyaan berikutnya, ma hukmu ta'zimi? Apa hukum pengagungan, pemuliaan? Ya. Li la'ibi kuratin, yang diberikan kepada seorang pemain kurah, kurat al-qadam, pemain sepak bola, muhtarifin, yang mahir, jagoan dalam main bola, ya, kafir, yang kafir seperti Ronaldo, siapa lagi, Messi, siapa lagi, dan semisalnya, ya, kalau dulu Maradona, sebelumnya Pele, dan seterusnya, ya, masyhur mereka memang. Nah, Tayyib. Jadi masalah adalah menyanjung-nyanjungnya. Nah, ini pertanyaannya di sini. Ya. Dalam hal mengenal mereka, ya rata-rata masyarakat kenal mereka. Nah, memang terkenal. Ya, mereka bintang-bintang bola kan begitu. Tapi sekarang menyanjungnya, ini permasalahannya di sini. Menyanjung. Itu menyanjungnya kan mengandung unsur apa? Penghormatan, pengagungan. Ya, diagung-agungkan. Nah, wa yusni alai, ini kan? Dan memberi sanjungan atasnya indama ketika yatasabbabu, dia menjadi penyebab fi nasril fariq, menangnya, ya, menangnya klubnya. Nah, padahal dia orang kafir, bukan muslim. Permasalahannya di situ, dia kafir. Nah, dia jadi bintang lapangannya gitu kan, jadi menang gitu. Nah. Jawabannya. Kata Syekh Shalal Fauzan, ma athna ala kufri. Ma athna ala kufri. Coba kita lihat jawaban yang merinci, ya. Ma athna ala kufri. Dia tidak memuji atas kekafirannya, tidak. Artinya jangan gara-gara itu kemudian orang dikafirkan. Nah, ma athna ala kufri. Dia tidak menyanjung kekafirannya. Wa innama athna ala la'bihi, hanyalah sesungguhnya dia memberi sanjungan atas la'bihi, atas permainannya yang hebat. Wa maharatihi fi la'bihi, wa maharatihi, dan keahliannya, kemahirannya, ya, wa maharatihi, kemahirannya fi la'bihi, dalam permainannya. Itu yang dia sanjung. Fa'ala kulli hal. Fa'ala kulli hal. Ya. Atas segala keadaan. Yang jelas, hadha khatarun. Bagaimanapun juga, hadha khatar. Ini adalah khatar. Bahaya. Wa ya'thamu alaih. Dan dia berdosa atas hal itu. Menyanjung orang kafir atas kehebatannya, kemahirannya, padahal dia kafir, ini dosa. Walakin, akan tetapi, ma yasilu ila haddil kufr, ma yasilu ila haddil kufri, tidak sampai pada had al kufr, tingkatan kekafiran. Ma yasilu, tidak sampai ila haddil kufr, kepada tingkatan kekafiran. Ya. Tetapi itu dosa, kata Syekh. Al-kufru yang merupakan kekafiran, ya, lau annahu, sandainya dia madahahu, menyanjung bintang itu, ala kufrihi, atas kekafirannya. Nah, siapapun, ya, seorang bintang pemain olahraga yang kenal ataupun yang lainnya, jika memujinya atas kekafirannya, wa ala dolalihi, atas kesesatannya, au syirkihi, menyanjungnya atas kesyirikannya, fa innahu yakunu kafiran, fa innahu yakunu kafiran, maka sesungguhnya dia menjadi kafir. Ya, karena itu namanya apa? Membenarkan kekafiran. Nah, kan memuji kekafiran, kesesatan. Nah, yang seharusnya dibenci, diingkari, dan berlepas diri. Kan begitu. Nah. Amma ala la'bil kurati. Amma adapun pujiannya tertuju ala la'bil kurah, atas permainan bolanya. Awil maharati fi sina'atin, atau atas kemahiran, keahlian dalam suatu pekerjaan, ya. Fa طيب فهذا فيه تعظيم للكافر فهذا فيه تعظيم للكافر maka ini padanya terdapat ya mengandung pengagungan terhadap orang kafir. Nah, karena yang jagoan yang mahir itu adalah orang kafir kemudian disanjung, ya ini mengandung unsur pengagungan terhadap orang kafir. Wa fihi itsmun, dan itu mengandung dosa. Karena itu orang kafir, bukan muslim. Kok dipuji, disanjung, itu mengandung pengagungan. Itu mengandung dosa. Walakin ma yasilu ila haddil kufur. Tetapi itu tidak sampai pada tingkatan kekafiran. Ya. Hati-hati. Nah. Apalagi kebanyakan jagoan-jagoan di bidang seperti ini, bintang-bintangnya itu orang kafir. Memang orang hidupnya memang untuk itu mereka. Tidak sholat. Tidak mengerti akhirat kok mereka. Nah. Semuanya untuk dunia, siang malam itu saja kerjanya, bagaimana tidak jago. Nah, bangun tidur, nendang bola. Nah, dari kecil, lebih besar, bangun tidur, nendang bola. Sambil tidur, nendang bola. Nah, yang hidupnya untuk dunia kan, bagaimana tidak hebat. Nah, para kulihal, ya hati-hati. Ya, dalam pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Nah, jangan sampai terjerumus dalam menyanjung. Nah, salah satu dari mereka padahal kafir. Adapun kalau yang disanjung muslim, nah tidak masuk dalam permasalahan kita. Ini masalahnya orang kafir, itu ada unsur pengagungannya pada dia, tapi tidak sampai pada tingkatan kafir kata Syekh. Naam. Kemudian ya, ini ada dua pertanyaan tersisa kita, dua atau tiga ya. Nah, kita sisakan saja untuk pertemuan berikutnya. Akan menutup besok ya, terakhir. Nah, untuk besok aja untuk menutup pertemuan kita. Barakallahu fikum. Baik, fadhlu. سبحان الله وبحمده سبحانه وتعالى.